Sebenarnya kita tak punya apa-apa. Semua ini titipan saja. Badan kita, nyawa kita, istri kita, suami kita. Anak kita, harta kita, jabatan, tabungan, tanah dan rumah. Semua ini titipan saja. Suatu hari barang titipan harus dikembalikan. Yang punya tak bilang kapan. Kita saja yang rapi menyiapkan. Malam ini, seminggu lagi, tahun depan, harus rapi dikembalikan. Sebenarnya kita tak punya apa-apa. Semua ini titipan saja. Anak kita, harta kita, jabatan, tabungan, tanah dan rumah. Semua ini titipan saja. Suatu hari barang titipan harus dikembalikan. Yang punya tak bilang kapan. Kita saja yang rapi menyiapkan. Malam ini, seminggu lagi, tahun depan, harus rapi dikembalikan. Sebenarnya kita tak punya apa-apa. Semua ini titipan saja. Semua ini titipan saja.